lagu terbaru dari Adela. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ia menjadi yang menggeramakannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Yo, Adela. AMC Indonesia. Berdosa karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Cukup satu kali, jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Oh yeah, asyik. Semangatnya mana dong? Asik. Oh yeah. Pernah berdosa karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua